Yaitu kumaha wa teh? Dawuh cimalan anom nu nyanak tadi teh nu. Eta ka kuping bari namut. Naon? Pasupati. Pasupati teh diinjem ku si Astrajingga. Wa anu mawi teh oge. Nyanakeun bubut pangayung cimang teraju ka pangagung nyanakeun kumaha saena eta nu asari yeuh jeung si mami. Jaman. Kakang Semar, iya nun. Urusan ieu kaula poekeun. Tapi kaula percaya ka Kakang Semar hiji kolot anu legok tapak kenteng kalek. Coba pangnalingahkeun ku batin salira. Atuh ka istilahna tiwu kacongot-congotna ku amis kapuhuna ge parantos gamos ayana. Jisim abdi asa teu kumawantun bari nyocokeun dicocok ka bubuna. Dampak Gusti Pangagung abdi moal patos-patos janten Pangagung upami ipis. Punten pangartian kirang ujanga dina resan dieu nyangakeun bobot pangayon cimang taraju anu cekap dampak Gusti kawastaosan sareng kabinekasan. Pinasti kesayang dumampara. Kawastaosan Yudhistira anu nganggem pustaka dari anu ngancik tina penggalih awor sareng kawaspadaan Semar kuda pawana dua nana pada gumujeng alit pating kalice. Kumaha nun mangawe balakakeun tewasan taun ieu teu ngarti aing teh Bima kasimpulanana nu kapangih ku Akang Sugan napak iki kumaha jigana ieu teh yakin pagawean jurig nyiliwuri setan sumrawah kerong newo-newo memang geus jadi katangtuan biasa di mana panawa boga maksud sok jadi lapangan atau kesempatan pihak katilu. Ayo nama kiewe Arjuna Paulanu Bima berapa? Wayakna ini kawates nagara wirata belah tikidu sisi lautan dinyak bakal ayah pamangih ngenaan ayana pasupati jeng naon rupa hal anu aya patula patalina jeung Kalimusada. Dawuh. Gatut Kaca wayahna kudu kabelah ti kaler. Sok kiduleun saterenga dinya baka aya pamangih ua moal bisa nyaritakeun ngan engke kajadian baka kasungsi. Ketok antre jajak katawang Kakang Semar. Iye nun, wayahna pangmarengankeun Gatut Kaca. Wayahna Kakang Semar dek dibantun ka paliti kidul. Ulah sabab ieu moa aya manfaatna lamun seuk buru-buru dibawa ka kidul. Tapi di mana geus rengsek prak geura bawa. Say, ieu ini dek. Dek. Lawan ini. Hot ini sieun. Sian terja bejaan. Oh. Rupi abdi kulan. Jeung bapa heula jeung bapa. Ah mung sok susah jajan jeung bapa teh. Heis, kukunya. Ya. Ari pentas sok ngajebian teu bubuku. Hayu da bala ini siaring bawa. Lama wa Gatut Kaca cing sobar we nya netet taraja nincak kamalan nu tip lari mapai bukti komo nincak angker anu tangtu kudu apik pasrahkeun we ka Kakang Semar. Oh mangga. Dupi kaula-kaula nu nakula jeung sadewa mah ulah ka mana-mana baturan Akang urang nalaah eusih kitab pustaka Darya bisi aya nu kaliru ku Akang. Lawan nenge dateng sana. Kantun perampah anu panantos dibagi-bagi tugas. Kaki dulu sarang kakaler. Kocapa wontengin. Sakalirin nagara Amarta sakiduleun saperenga. Hampir ngawates ka nagara Cemparja. Dinya aya nagara anu kasebat Ujung Maruta. Bangsa Sirungan. Kakasina Prabu Kala Maruta. Kawuhipun patih Kalayaksa pian senapati Kalapati. Pangawakanana jangkung luhur Simar dada Brosem Rostaya hinga. Di mana medal jigrah-jigrah sok sakal dia makara. Padalepun kadia benen. padehisun kala maruta, kala yaksa coba merneh, lan kala pade. Weyuk suwanga Gusti Kulan mangga hingi. Dalam pun kalayak sangat haturkeun semua pengapal terus ku nyupan jenengan. Diterima semua pengapal ki awak maneh ya. Abdi Gusti Kalapati yang aku semar diterima di dipi butuhku umu dipi butuhku umu aya lumut tunungan sok dina batu aya kuyang aya kuyang di muara kedah tumut nu manis kedah tumut kana dunia mah kurang barang kebon kacang dunung ngajang kebon kacang ngajang di pagar mah ku cecabe Suta Gerah. Patih Insun kalayaksa kalawan Senapati Agung Kalapati. Nungkula. Bagian utaya papandana diri akan sugema pikir. Gerah tingali kumanehi hasil usaha akan pusaka linuhu. Bukan apa nawa. Ngarasa sugema diri akan boga pusaka linukung rayi. Ya iya anlan panawa kalimu sadang nambang kagungan anak utang tunu matak panawa mulia janika. Mulia janika bisa ngakontal negara adil kelawan mati. Tapi awak maneh ulah deuk cecok bisi kadengian ku urang manusia. Akan boga pusaka benang maling akan ngajadikeun cahaya beureum nyokot dina waktuna tibrahe Esna Yudhistira dina waktu ti jam 2 ka dieunakeun eta bagian tenung anu tang. Kelemahanana. Sabab tina mah sajana risapi ilmu urang kakarak mampu manusia keur tibrahe Es dina urang bisa ngajalankeun. Cokot ku ilmu kaluhungan bahasa jen siluman. Ayeuna urang ngayakeun pesta gede anu tangtu alasan masyukuran anu lantun. Sugan ieu pusaka aya manfaatna dicekel ku bangsa urang. Bangsa siluman markasa. Ngahatur kengebunuh laksa ketika bingahan. Bungana awak manis tuh mampu nyokot na aing ini sorangan. Ya saninga. Tempo. Waduh. Nyawe cahaya nang ilang gumilang. Jika buli-buli kaula nu leungit nya kitu. Oh, kantos kagungan. Ogoh we ka pangih ku tukang rebab jan. Ya, maunatna. Ya. Cas awe. Ulas-oles. Ulas-oles di mana aya nu linglung-linglung. Ulas keureun. Nyer. Barang Prabu Kalamarutan nuju ngameng pusaka Kalimusada. Raden Antreja sareng Raden Gatot Kaca parantos nampi warti. Tidak kayat rahayat buta ngadangukeun ti dasar bumi netelakeun raja maka syukuran kangeng pusaka linukung layang Jamus Kalimusada. Baran tenan di luar bari nyamuni nobros lawan. Saketeng teka tingali ku sosa umumku pengaribawana luras marku dapawana. Barangan ningali tilawang karaton yakin Kalimusada nuju dicecepeng ku Prabu Kala Maruta. Muncul Raden Antreja Jakatawa. Mangwas pada nerakata. Waspada nira katun pada tumarengan anu ya pada tumarengan anu kan terjaga tukaca lan para pawongan prapta. Ngasak langkung mutaya papa dama barang ani ngali pusaka linukung Kalimusada untri kedatang. Hal Dimas Bola nungkula. Wah numawi teh oge nu Tinggal iwa. Ya mohon. Percaya karena kaluhungan Uwa Semar. Naon da Uwa mah gaduh naon-naon. Itu pikat teu bisa katempo ku juri gua. Ah, eta mah nuju ka rarasan we panginten. Mawita ge pun bapa mah da elmuna mah geus diabdi ta teh. Oh nyata berat puasana teteh. Karena naon puasana kan? 7 bulan ulah ngakan cerme. Eh, paingan. Sambung 3 minggu ulah kana bacang teteh. Alah. Ngakan yang karesep teteh. Mangga atuh nyangakeun dan nu jadi ameng kitu mah nu singkat teh nu singkat sabet pegenya. Rik. Allah. Nah, ni sabet ku hiji. Atawa ku akan dihanap di tonggak. Dina resan di kapan ieu teh parantos ngagok ka himengan Uwa Semar. Bari dibantu sasarat senang tenang ku kaula. Ya ku akang ku akang ya. Sawiya sukur ku akang. Cari kri. Saya nama ku kaula. Ulah ulah. Kumaha upami ku abdi? Cicing. Ay ay ay. Ya, akang ulah. Mun ngarengko tadina beusi pajarkeuna sareng meureun dawala muni eueuh pisan usikna. Pan eta kepentingan nagara, kepentingan pamimpin ieu teh lambang kaagungan nagara. Cicing sareng mah cicing urang nunggu di luar hayu. Anu bade ngantos di luar aja sori. Iya, yeah, bisa dibut. Nanging ieu teh dina sapratosna kenging na bade teras mabur wae. Ulah, atuh dosa wae. Ieu riwayat teh wajib dibasmi we. Katama-tama nyieun nagara di jero nagara ieu. Ya. Nyieun nagara di jero nagara ieu jurig teh ieu. Nah ieu teh di prewah mana? Wates sempal reja jeung Amarta ieu. Ujung-ujung ka itu ka urang pan aya bejana dek maya idin nyieun nagara dia. Teu aya. Nu matak ieu jurig ieu. Dawuh ti malan, dawuh ti malan, dawuh ti malan. Sami sareng ngajajah teh. Leuwih-leuwih wae, jahat ieu. Ya. Sagesna beunang kibata urang, arung hayang, pahan sakaligus. Panah ku abdi dienrin ku abdi. Cicing, sia. Ai ai ai. Ah ulah wae bangsa daek mah keur dinas kieu mah jigana. Oh beda deui nya keur pribadi jeung keur dinas kieu. Beda. Beda. Ada aya keur kieu mah pan urang beuh teu boga keur ongkos, teu boga keur jajan. Yang pesang rewih wae. Siap. Mohon Pak. Untung kana letah aing mah. Mun kana beungeut geuleuh. Raden Antarjanya anak sacara tenang. Pusaka anu jadi ameng ku Prabu Kala Maruta direbut. Saparantosna direbut tiasa negara katingali wujudna. Katut Kaca Antarja lompat keluar. Dipun priku kala Maruta sadaya tekantun bade mal tentara. Bangsat, bangsat, goblok sakala kajeruk, bangsat. Aya tewak, tewak, tewak. Aya orang, aya jelema orang, jiga orang sisitan jiga orang kadut. Waduh, cilak aya maling, bangsat. Aya ini. Wa wa wa wa kulan kulan ngabiatan wa kaula pada ribut ye sawios ku wa disimpen dia karena ku abdi atuh urang gadekeun beli kakirangan keur ongkos unyum wayahna digawe da lah ari mas tolong akang beli ye kaula palih ti kidul se wa ti balas ndara wong nagara kucung merga coba aku seking warta anu bahkan numpes ka tuliman jeung kamurkaan anu bahkan numpes ka sarakahan jeung kajahatan urang dia. Hayu tembak masak, mereka nanya usaha. Sama nih, kau lah, saha Antarja. Waduh, Satria Marta. Ya, kari kenjimat, terbisa, terbisa, terbisa, terbisa. Terbisa. Terbisa, ia lambang kagungan negara. Lengit lambang kagungan, sarua jeng lengit pri bawa kumara jeng dangyang pada wak. Wahat! Iya wak! Wahat! Nyelek. Binatang. Raden Gatut Kaca kalawan Raden Antarja Lajeng di payunan ku Prabu Kalamaruta. Dehemna Prabu Kalamaruta nimulkeun lusa lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan. Amuing geuleuy itu juragan anom ujang. Gusti ampun teuing. Anu pa ampun hari. Coba basat. Maju sia jahat udang. Jang Pak dunungan kumaha geus kitu eta cicing sia cicing. Bagian dewek eueuhna lekeuneun deureuh. Sokanya kuru kumaha yang nyopres saya ka Pak Olot mah kayaknya. Heh, si kunyuk sia. Cicing ya. Moga-moga ya utek curug cing bisa ngabangkat dua satria yang urang bawa mabur ka sisi leuweung hanya urang badami ditu. Moa katuturkeun numpat aing sakawas. Angin ya yang muntang kana bujur bapa ya. Ngari bawa luras Semar Badranaya katut kasaan terjatiasa kabangkat. Anu barang teu kahartiku Siluman. Ilendiren di sisi alas. Hey! Ampun wa gawala. Aduh kunaon agan teh ieu meni latekio Gusti. Anom ampun wa lulus wa. Lolos, lulus teh wa. Lolos. Pada sirop heula tuh. Nah, sidi kakeunaan ku pangaribawa juri geuleuh. Ieu wa cageurkeun wa. Wah, cagerkeun wa. Ih, masina gaduh cager ieu mah bijih. Ya. Percaya ka kolot wa. Sokanya tiup kanya. Dan aya jampe nyadap. Heus. Cicing sia. Punten. Kulit waru angan daru sinengul. Damang. Waduh. Ya, tawa Semar. Kulit baru angan daru anom damang. Waduh. Aya kituna ka kolot teh. Matak dek mangajen we ka bapa mah sanajan bari kumaha oge. Ilmuna mah geus deuda wek teh. Nah, teu pernah dipake. Ada kari puasana bungku ke geus 40 tahun ka itu. Ya. Karek 12 tahun dek mah. Enteng puasa mah 7 minggu teu kana bebek baling bing teh. Ya. Kana naon ding? Karesep teh teh baling bing. Ya. Omong kana huni. Ya. Kana cereme. Itu kitu kana gedang. Yeus ya. Atuh sakaliana babad jeung jempe da bala. Wah. Wah. Ah, sase we kulan sase. Santai. Beulah peryogi kana kulit waru di abdi aya teh. Ya. Aya kitu na bapa maneh. Kulit waru kulan teh. Kulit waru daun ari akal. Kulan kulit waru tinaun. Oh, kulit waru. Ya. Kulit waru anggan daru badegul. Wah. Gitu. Nah. Tong bulega badegul saya eta aom. Wah. Cici jiwa kumaha wa? Era kaula rubuh wa. Dehem tepi ka dieu kitu lungse wa. Anu pasrahkeun ka Buah Semar ieu lain singareupaneun urang ieu. Eh, acu wa komo teu cerang ilmu perang jeung bubuh. Ira henteu wa gelut. Bapa mah pasana jeung keuyeup teh teh. Nya. Ngarusak galang teh bongkar beunang tek-trek teh teh. Nya. Nya ngepung beurit tadi imah. Cicing sia. Sia. Nah ya, panuju eta dua. Asok. Wah. Asok. Nya asok. Jo asok. Pas lain ka anak we imah aki-aki teh. Aja dog atuh sia ngomong wae kunyuk. Sok ngolonyong. Molot. Ya tiasa naon-naon wae mah. Percaya wae teh kolot mah. Ye, kolot ge, kolot tok wae mah. Ya. Rahasia ieu kolot. Soal ilmu perang. Nagunakeun panah itu ieu pakarang. Kaula bagianana. Posisi perang, kaula bagianana da aya di kanana. Tapi ngeunaan nyangkut batin mah kaula teu apal wae. Poek wae. Ieu abot jeung ieu ieu merah. Payah na ku babeh ka nya. Cing wae. Wae. Wae, sok. Ya tiasa. Heus. Wayahna wa cing sok atuh kanya wa. siap. Nah, ampun. Kamu aki-aki tuh, sok. Umpang-umpang. Aing tuh menang nyebut uak gitu. Ya, salah pancak ekok. Hayang, atuh pancak ekok. Atuh kayaknya. Siap. Inah, kadia. Nah, selain ini. Inah, selain ini. Kek. Saha ya teh raja teh jenenganna teh nu? Prabu Kalamarutawa. Sumuhun. Dupi ieu nagara cenah mah ieu teh Hujung Maruta. Nagara anu taya dina Kamusna wae. Ieu hartina nya nagara di nagara ieu. Sabab ieu di watas nagara ieu. Ieu mangkrung kuang ajar ieu. Amuhun pandadah teh. Oh, abdi oge. Urang bebekelan we urang babahanan urang muncang heula kana kresna nu kagungan urang baca alam asal nanu kang tu asal itu sareng asal urang urang aworkeun we. Ya. Cuk. Hah? Nya kitu eta jurig teh migawena teh dina mangsa ti jam 2 kaberangnakeun 2 3 4 5 eta bagian ilmu tenung ilmu siluman. Oh, kitu da wah. Heeh. Lamun ti jam 12 tepi ka jam 2 eta bagian rahmatna Gusti rizki jeung ilham di dina ayana. Oh. Jeung muga-muga urang menekung nunukun kana kagungan si urang menta urang nguyang kana kagunganna. Oh, mangga.